Kata beliau Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsir surah At-Taubah ayat 100, yukhbiru ta'ala an ridahu anissabiqina minal muhajirin wal ansar wat tabi'ina lahum bi ihsan wa ridahum anhu bima adda lahum min jannatin na'im wal na'imil muqim. Qala Syabi rahimahullah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar man adraka bay'ata ridwan 'amal Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam, yang pertama-tama masuk Islam, dari kalangan orang-orang al-muhajirin, para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, dan juga al-ansar, para sahabat yang sudah ada di Madinah menjamu para sahabat al-muhajirin. Wattabi'ina lahum biihsan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Sebelum ulun lanjutkan perkataan Imam Nukathir, ini ada syarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun umat selanjutnya jika ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syaratnya. Bi ihsan. Perhatikan berikut perkataan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizhullah taala dalam kitab Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubahit Tandid. Kata beliau hafizhullah taala, wal khairiyyatu fi man ba'dahum wal huda mu'allaqun bittiba'ihim kama fi qawli ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Fashtarata Allah subhanahu wa ta'ala lirida amman ya'ti ba'dahum ay yakuna muttabi'an lahum bi ihsan ay muwafiqan lima kanu 'alayhi la yukhalifuhum wa la yakhruju an aqwalihim. Kebaikan orang yang datang setelah zaman para sahabat tabi'i, para sahabat baik itu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan kemudian petunjuk, jadi kebaikan dan petunjuk untuk orang-orang yang datang setelah zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, mu'allakun bittiba'ihim. Ini tergantung bagaimana orang tersebut mengikuti para sahabat. Anda ingin menjadi generasi yang baik, Anda ingin menjadi generasi yang mendapatkan petunjuk, tergantung bagaimana Anda mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang sudah daftar untuk buku Mulia dengan Manhaj Salaf, bisa mengambil di depan ruang streaming samping sini. Yang sudah daftar ya. Yang sudah daftar di depan ruangan streaming sini. Anda keluar dulu pojok sana. Siap. Yang akhwatnya juga silakan yang sudah daftar ya. Kalau yang belum, mungkin habis pengajian hari ini Anda daftar aja. Karena insyaallah buku akan datang lagi. Oke. Okay. Ulun-ulang perkataan Syekh Faisal Al-Jasim hafizullah ta'ala, wal khairiyatu fi man ba'dahum wal huda mu'allakun bittiba'ihim. Kebaikan dan petunjuk, kalau ingin jadi generasi yang baik, kalau ingin menjadi generasi yang berjalan di atas petunjuk yang lurus, itu tergantung bagaimana Anda, bagaimana kita, bagaimana semua generasi yang datang setelah generasi para sahabat mengikuti mereka, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas sekarang, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kata Syekh, fashtaratallahu lirida amman ya'ti ba'dahum ay yakuna muttabi'an lahum bi ihsan. maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwasanya siapapun yang ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang datang setelah zaman para sahabat, ingin dapat ridha Allah, ingin dicintai Allah, untuk siapapun orang yang datang setelah zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna muttabi'an lahum bi ihsan, dia harus mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Apa artinya? Ay muwafiqan lima kanu alaih. Kebaikan di sini maknanya adalah mencocoki apa yang ada pada mereka. Persis seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang siapa itu al-jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi maksud bi-ihsan dengan kebaikan itu adalah mencocoki mereka, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencocoki mereka, wala yukhalifuhum wala yakhruju an aqwalihim, mencocoki yang mereka tapaki dan kemudian tidak menyelisihi mereka dan kemudian juga tidak keluar dari perkataan-perkataan mereka. Makanya jamaah, nanti kita akan praktekkan juga sekarang, juga di beberapa pertemuan yang lalu sudah sering kita praktekkan. Begitu Imam Ibnu Katsir menafsirkan sebuah ayat, mesti beliau rujuk langsung perkataan seorang sahabat, bukan begitu? Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu, mesti seperti itu. Karena kita tidak boleh keluar dari perkataan mereka. Itulah di antara makna ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan, mencocoki mereka, tidak keluar dari, tidak menyelisihi mereka dan tidak keluar dari perkataan-perkataan mereka. Mereka generasi terbaik umat ini. Mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ masih rada kosong, antum masuk aja. Situ pojok. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala an ridahu anis sabiqina minal muhajirin wal ansar wat tabi'in lahum bi ihsan. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini akan ridhonya. Ridho itu levelnya di atas cinta. Ridho itu levelnya di atas cinta. Bagaimana Allah meridhoi orang-orang ini. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu agama Islam, masuk Islam, yaitu para sahabat, baik dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar dan pengikut mereka dengan kebaikan. Hah, tafsirannya tadi sudah. Allah ridhoi siapapun, bahkan sampai yakni zaman apapun, selama mereka beragama dengan metode yang ditapaki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan dan petunjuk ada pada generasi tersebut. Dan mudah-mudahan kebaikan dan petunjuk tersebut masih ada di zaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ya, kita di antara yang harus memperjuangkan. Kalau tidak disampaikan, siapa lagi? Ya, tapi tentunya siapapun di antara pian ingin menyampaikan tentang ilmu, tentang manhaj salaf ini, ilmu betul-betul kemudian sampaikan. Jangan kemudian yakni terhalangi dengan ketidakenakan, akhirnya kita tidak menyampaikan kebaikan. Banyaknya orang melakukan penyimpangan, kemudian kita malah surut untuk yakni menyampaikan kebenaran. Enggak, tetap sampaikan. Mungkin yakni timingnya saja yang perlu kita luruskan. Karena mungkin yang kita akan nasihati adalah orang tua, paman, bibi, dan lain sebagainya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Waridahum anhu bima addalahum min jannatin na'im wa na'imil muqim. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini akan ridho mereka semuanya. Al-muhajirin, Al-Ansar dan pengikut Al-Muhajirin Al-Ansar dengan kebaikan para sahabat, akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka nanti di surga dengan yakni jannatin na'im, nikmat-nikmat surga, dan tentunya an-na'im al-muqim, nikmat yang yakni selamanya. Tentulah dan pastilah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat tersebut. Tapi ingat, ikuti Nabi Muhammad SAW dan ikuti bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Sya'bi rahimahullah, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar man adraka bai'atal ridwan 'am al-Hudaybiyah. Berkata Imam Asy-Sya'bi, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar adalah orang-orang yang mengikuti bai'atul ridwan tahun Hudaybiyah. Kala itu Nabi Muhammad SAW yakni mengikat janji setia para sahabat untuk tetap yakni loyal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dihadiri yakni begitu banyak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Musa Al-Asy'ari wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Muhammad bin Sirin wal Hasan wa Qatadah humul ladzina sallaw ila al-qiblatain ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih penafsiran siapa itu al-muhajirin dan ansar. Berkata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian berikutnya adalah para tabi'in dan Sa'id bin Musayyib. Ulun sering menyampaikan Sa'id bin Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyab, ini di antara tabi'in yang senior ya, senior ya. Bahkan mungkin yang paling senior ya, dia bertemu dengan ratusan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, di antara keutamaan yang beliau miliki, dan ini perkataan Imam Syafi'i dalam perkara hadis khususnya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada yang namanya hadis mursal. Ada yang namanya hadis mursal. Hadis mursal adalah perkataan seorang tabi'i Nabi Muhammad bersabda. Perkataan seorang tabi'i, orang yang hidup setelah zaman para sahabat, tabi'i. Perkataan seorang tabi'i, Nabi Muhammad bersabda. Ini enggak bisa. Karena dia harus menyampaikan dulu siapa guru yang dia dengarkan, yaitu dari kalangan para sahabat. Baru Nabi Muhammad bersabda. Jadi kalau ada seorang tabi'i mengatakan Nabi bersabda, itu putus. Dia harus sebutin gurunya dulu dari kalangan para sahabat, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis mursal tabi'i, hadis mursal tabi'i, karena mursal ada dua juga ya, ada mursal sahabat. Hadis mursal tabi'i ini tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, berikut kembali kepada keutamaan Sa'id ibn al-Musayyib. Kata Imam Syafi'i, kecuali Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyib. Beliau kecualikan satu orang ini. Kalau Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan Nabi bersabda, diterima. Karena dia bertemu begitu banyak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kemudian dia tidak menuntutnya dari para sahabat. Pengecualian dari Imam Syafi'i dan menunjukkan keutamaan yakni Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian Muhammad bin Sirin, ibnu Sirin, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pekan lalu kita sebutkan perkataannya, inna hadzal dina, inna hadzal ilma jinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya yakni ilmu agama ini adalah ilmu, maka lihatlah dari mana kalian yakni sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya berguru itu harus milih, kebaikan bisa datang dari siapapun, tapi berguru harus milih. Jamaah sekalian rahimakumullah, juga Al-Hasan maksudnya adalah Al-Basri, seorang tabi'in, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Wa Qatadah juga ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Mereka mengatakan humul ladzina sallaw ila al-qiblatain ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhajirin dan Al-Ansar, mereka adalah semua orang yang salat bersama Nabi Muhammad kedua kiblat. Ketika kiblat masih ke Masjidil Aqsa, dan juga kemudian ketika kiblat berpindah ke Masjidil Haram, nah mereka itulah al-muhajirin dan al-ansar. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa dzakara 'an al-Hasan wa dzukira 'an al-Hasan al-Basri. Sorry. Aulun skip perkataan beliau. Faqad akhbara Allah Subhanahu wa ta'ala 'azhim annahu qad radiya 'anil sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan. Fayawailun man abghadhahum aw sabbahum aw abghadha aw sabba ba'dahum wala siyama sayyidus sahabah ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum wa afdaluhum a'ni as-siddiq al-akbar wal khalifatul a'zam Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Kata Imam Ibn Kathir, perhatikan bagaimana celaan Imam Al-Hafidh Ibn Kathir akan Syiah. Beliau sekarang akan sebutkan. Artinya ketika kita menggaungkannya di zaman ini, kita bukan yang pertama, kita yang kesekian. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar hidup di tahun 700-an ya. Coba di Google kapan beliau lahir. Ya 600 sekian kalau gak salah beliau lahir. Artinya beliau ulama tahun 7 Hijriah. Beliau sudah mengatakan yang demikian. Ayat ini menyebutkan akan keutamaan para sahabat di saat yang sama bantahan untuk orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Semuanya atau sebagian di antaranya. Perhatikan perkataan beliau. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung yang telah meridhai orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Di generasi, yakni kapanpun. Mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah akan berikan ridhonya. Mengikuti para sahabat, tidak menyelisih para sahabat, dan tidak keluar dari perkataan mereka. Kata al-imam, Fayawailun man abghadahum aw sabbahum aw abghadah aw sabbabahum. Maka celakalah. Untuk orang-orang yang membenci mereka, mencaci mereka, membenci atau mencaci salah seorang di antara mereka. Apalagi misalnya membenci atau mencaci pemimpinnya semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syiah, benci sekali sama Abu Bakar As-Siddiq. Syiah benci sekali dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka kafirkan dua orang ini. Yang subhanallah secara jelas Nabi Muhammad menyebutkan iqtadu bihadzainir rajulain. Sabda Nabi Muhammad, ikuti dua orang laki-laki ini. Khusus satu sabda yang menunjukkan akan kemuliaan dua orang ini. Iqtadu bihadzainir rajulain, ikuti dua orang laki-laki ini yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Belum lagi kemudian kalau kita bicarakan Abu Bakar As-Siddiq yang imannya jika ditimbang dengan iman semua orang, lebih berat iman beliau radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sampai perlihatkan cintanya beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq di hadapan semua para sahabat ketika hijrah. Ketika hijrah atau mau hijrah kan berangsur-angsur kaum muslimin perginya. Itu semuanya disetting sama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi Muhammad sebutkan di hadapan mereka semuanya, kamu pergi. Berikutnya kamu setelah semuanya pattern-nya di hadapan mereka semuanya Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, kamu berangkat bareng saya. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya ini kalau bukan karena Nabi Muhammad ingin memperlihatkan cintanya yang luar biasa kepada orang terbaik ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah yang terbaik di masa Islam. Maksud hadis ini Abu Bakar As-Siddiq. Maka celaka kata Imam Al-Hafidh Ibn Kathir. Untuk orang yang membenci mereka, mencaci maki mereka, membenci atau mencaci salah seorang di antara mereka, apalagi dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini menunjukkan keutamaan. Siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muslimin yang dewasa? Beliau. Beliau yang pertama kali masuk Islam. Makanya dalam sebuah riwayat Disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu temperamental, cepat marah, tapi cepat juga redanya. Terjadi perselisihan antara dia dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian yakni Umar bin Khattab yakni berlalu dari majelis karena yakni Abu Bakar As-Siddiq memarahi beliau, tapi di saat yang sama padahal Abu Bakar As-Siddiq sudah tersadarkan dan minta maaf. Manusiawi, kala itu mungkin masih emosi, Umar bin Khattab berlalu. Begitu dia pulang ke rumah, dia tersadar. Ini yang minta maaf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa saya enggak maafkan? Astagfirullahaladzim. Balik dia. Dia datangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dia tidak dapatkan. Ketika dia tidak dapatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di rumah beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu tahu bahwasanya ini pasti di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kejadian yang sama, artinya ketika Umar bin Khattab pulang ke rumah, Abu Bakar As-Siddiq itu ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi prosesnya bisa dibilang bersamaan, kok kayak sinetron tuh, seperti itu. Di momen yang sama itu Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Nabi Muhammad, Umar bin Khattab pulang ke rumah. Kemudian menyesal karena tidak maafkan, balik ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan enggak ketemu, kemudian ke rumah Rasulullah. Nah, di momen Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Rasulullah, dia menceritakan yang terjadi. Tidak disebutkan detail apanya. Dan ini riwayat Imam Bukhari, mudah-mudahan saya tidak salah. Ini riwayat Imam Bukhari yang menceritakan Abu Darda. Kala itu Abu Bakar As-Siddiq datang menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwasanya terjadi perselisihan antara dia dengan Umar dan dia marah, tapi di saat yang sama dia sudah minta maaf tapi enggak dimaafkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tenang wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allah memaafkanmu. Bayangin, salahnya sama manusia, yang maafin Tuhan semesta alam. Begitu Umar, kemudian kembali kepada yang tadi, ketika Umar bin Khattab datang, begitu Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, baru masuk saja Nabi Muhammad berdiri menghampirinya, ingin memarahinya. Pian tahu Abu Bakar As-Siddiq itu sampai menarik pakaian, lebih tepatnya menarik lutut Nabi Muhammad SAW supaya jangan berdiri. Jangan wahai Rasul, yang salah, bahasa kita ya, yang salah kan saya. Jangan. Aduh sakit. Beliau tepis. Abu Bakar As-Siddiq memegangi kaki Nabi Muhammad. Maksudnya, nih dia tahu Nabi Muhammad bakal marah sama Umar, kan yang salah saya. Jangan wahai Rasul. Didatangi Nabi Muhammad SAW. Ada apa kamu ini? Dia sudah minta maaf, kenapa kamu tidak maafkan? Ketika umat mendustakan saya semuanya, cuman orang ini yang percaya sama saya, dia minta maaf, kamu tidak maafkan. Dimarahi Nabi, para sahabat banyak. Tapi riwayat yang menceritakan kejadiannya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad SAW? Kan dia salah, tapi dia sudah minta maaf. Yang tidak memaafkan yang diomelin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini yang pertama kali menerima dakwah saya. Ketika semua umatmu, semua kabilah mendustakan saya, satu orang ini percaya sama saya. Makanya jangan sekali rahimakumullah, hanya orang yang tidak tahu diri yang berani kemudian mencela para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ada orang berani mencela para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, tanya namanya, mungkin dia lupa. Karena dia tidak tahu diri. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Masih tafsir. Batuk mengganggu orang sekitar. Fa inna ta'ifatal makhdhula min ar-rafidah yu'aduna afdal as-sahabah wa yubghidunahum wa yasubbunahum iyadan billah min dhalik. Karena kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwasanya satu kelompok yang tercela, yaitu Rafidah Syiah, mereka memusuhi manusia paling mulia, paling utama sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kemudian orang-orang Syiah membenci mereka, mencela mereka, semua rata-rata para sahabat kecuali beberapa orang di antaranya. Na'udzubillah, kata Imam Ibnu Katsir. Ini yani, sudah lama. Jadi jangan sampai misalnya, masih saja ada orang mengatakan, Ustadz masuk dululah. Jangan jelek-jelekan Syiah. Masuk dulu. Fahami. Mereka tidak sejelek itu. Imam Ibnu Katsir sudah ngomong. Sudah 700-an tahun yang lalu beliau sudah ngomong. Sering ini ulun ulangi kan. Tidak perlu kita minum Baygon untuk tahu itu racun. Mungkin kalau yang diminum mungkin sudah rada jadul ya. Mungkin yang semprot. Coba-coba gitu. Semua food pian. Enggak perlu. Enggak perlu coba-coba masuk untuk tahu mereka sesat atau enggak. Enggak. Sudah 700-an tahun yang lalu seorang imam dan bermadzhab Syafi'i tulen Imam Ibnu Katsir. Ini untuk orang-orang yang suka fitnah kita macam-macam ya. Dari pertama kalau pengen perhatikan tafsir siapa yang saya baca? Ibnu Katsir. Apa madzhab dia? Syafi'i. Apa nama masjid kita? Ya, saya. Siapa kita? Indonesia. Ini pengajian apa ini ya? Jamaah sekalian rahimakumullah. Belum selesai perkataan Imam Ibnu Katsir. Wa hadza yadullu ala anna uqulahum ma'kusah wa qulubahum mankusah. Orang yang membenci sahabat khususnya Abu Bakar, orang yang mencaci maki sahabat khususnya Abu Bakar, ini kata Imam menunjukkan bahwasanya akalnya kebalik. Akal dan hatinya terbalik. Bayangkan. Lumayan kasar untuk menurut saya, lumayan kasar. Keras perkataan Imam Bukhari. Ini akalnya kebalik nih orang. Untuk yang tidak tahu bagaimana kemuliaan para sahabat secara umum, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Imam, ini menunjukkan bahwasanya akal mereka terbalik, hati mereka juga demikian. Fa aina haula'i minal imani bil Qur'an? Maka yang menjadi pertanyaan kita, mana iman mereka kepada Al-Qur'anul Karim? Yang jadi masalah memang Qur'an kita bagi mereka kurang. Qur'an yang kita miliki adalah bagi mereka enggak lengkap. Hanya sepertiga. Dua pertiganya masih disimpan, dibawa oleh siapa? Imam mereka yang terakhir. Versi mereka. Imam Mahdi. Yang katanya sudah ada, tapi dari dulu bersembunyi di goa. Gua apa ini? Gua Hiro? Atau gua Gampar? Itu gua ya, sorry. Maka di mana iman mereka dengan Al-Quran? It yasubbuna man radhiyallahu anhum, ketika mereka mencela orang-orang yang Allah ridhoi. Baca Quran enggak mereka? Enggak usah banyak-banyak. At-Taubah ayat 100 baca enggak orang Syiah? Bagaimana iman kalian kepada Al-Quran, akan kebenaran Al-Quran? Kalian mencaci maki mereka, Allah meridhoi mereka. Gimana ini? Biar kita munculkan lagi ya. Sudah mulai reda sepertinya ya, padahal mereka tetap bekerja, supaya kita paham. Mereka punya rencana yang luar biasa akan negeri-negeri yang mayoritas Islam. Wa amma ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah, kita akan baca dan ini penutup untuk tafsir Ibnu Katsir setelah azan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih kepada tafsir Ibnu Katsir. Sebaliknya dari Syiah, yaitu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa amma Ahlus Sunnati wal Jamaah fa innahum yataradawna amman radiyallahu anhu wa yasubbuna man sabballahu wa rasuluhu wa yasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluhu wa yuwaluna man yuwalillah wa yu'aduna man yu'adillah wa hum muttabi'una la mubtadi'un wa yaqtaduna wa la yabtadun wa la wa li hadha hum hizbullahil muflihun wa ibaduhu al-mu'minun. Setelah beliau menyebutkan akan penyimpangan Syiah, berbeda kata beliau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sesungguhnya mereka yataraddaun, meridhai para sahabat. Bahkan kita di antara dalil yang menunjukkan kita bagian dari Ahlus Sunnah, kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang terdahulu, di antaranya Al-Muhajirin dan Ansar. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya Allah Engkau tanamkan kebencian di hati kami kepada mereka, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah Allah Engkau jadikan dalam hati kami ghil, kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat. Ini sudah sifat yang Allah sebutkan untuk siapa itu mereka yang mencintai para sahabat, yaitu Ahlus Sunnah. Mereka meridhai para sahabat, mencintai para sahabat. Dan di antara adab kita jamaah, ketika menyebutkan salah satu nama di antara mereka, maka kita sebutkan radhiyallahu anhu. Karena mereka memang telah Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa yasubbuna man sabahu Allah wa rasuluh, dan ahlu sunnah juga akan mencela, akan mencaci orang-orang yang Allah cela dan Nabi Muhammad cela. Ya. Wa yuwaluna man yuwalillah, dan mereka mencintai al-wala, bersikap loyal, cinta, setia kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kaum muslimin. Al-wala al-mutlaq. Kita melakukan loyalitas mutlak kepada kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam. Berkaitan dengan kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keislamannya kita loyal, dengan maksiatnya kita bara atau berlepas diri. Tapi prakteknya, kemaksiatannya kita ingkari, orangnya kita nasihati. Wa yu'aduna man yu'adillah, dan ahlu sunnah mereka memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muttabi'un la mubtadi'un, dan ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang melakukan ibtida', mengada-ada pada syariat agama. Wa yaqtadun, dan mereka hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza hum hizbullahil muflihun, dengan demikian merekalah yakni hizb atau kelompok Allah Subhanahu wa taala yang jaya, dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Inilah tafsir singkat berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 100. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Masuk kita pada bahasan. Kita baca karena ini pendek ya. Hanya menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkaitan dengan tafsiran ayat ini. Perhatikan perkataan beliau halaman 72. Yang tadi barusan dapat buku, dibuka ya, jangan diplastikin ya. Sayang tatai ya, sayang tuh lawan bini. Lawan makanan gugur, sayang. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kalau ada suami Anda sering bilang sayang ke Anda levelnya sama dengan makanan yang jatuh ya. Sayang, nah itu sama dengan makanan yang jatuh ya. Harusnya dia punya lafaz yang lebih dahsyat dari itu ya. Cintaku, iya. Yeah. Muntah akhwatnya. Kenapa pian muntah ya? Kada pantas pian menyambatnya ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Serba salah ya, kita ingin romantis tapi istri enggak suka ya. Begitu kita yang enggak mengatakan, dia minta diromantisi. Jadi memang makhluk yang paling aneh perempuan ya. Tapi kita mencintainya. Ohoi. Yang baru nikah, cie. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pokoknya kalau yang baru nikah ya, yang lama juga enggak apa-apa, yang baru nikah ya. Dari detik sekarang ini, sorry yang jomblo ya. Dari detik pertama Anda menikah, pokoknya Anda contrengin, Anda checklist semua kebaikan dia. Kebaikan istri, kebaikan suami. Supaya nanti ketika dia punya salah, itu semuanya menjadi debu yang berterbangan. Iya, karena kebaikannya lebih banyak. Jangan karena kemudian yakni satu kesalahan, habis kebaikan istri, habis kebaikan suami. Karena Anda enggak catat. Gak mesti di kertas juga. Di sini dan juga di sini. Jangan di sini. Oke. Pengajian apa ini? Imam Luqayyim rahimahullah mengatakan, segi pengambilan dari ayat ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jika mereka mengatakan sesuatu, lantas ada seseorang yang mengikutinya sebelum ia tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka. Bayangkan, selama mengikuti para sahabat, ini dibenarkan. Bahkan terkadang belum jelas bagi dia sebuah kebenaran, tapi itu perkataan, itu praktek sahabat, maka dia pengikut para sahabat. Dan tidaklah para sahabat mengatakan atau melakukan sesuatu kecuali berdasarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini. Sehingga ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah. Siapa? Yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Mengikuti mereka, berjalan di atas jalan yang mereka juga tapaki, tidak menyelisih mereka, dan kemudian tidak keluar dari perkataan mereka, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya perbuatan mengikuti sahabat dikatakan sebagai taklid belaka, seperti halnya taklid kepada seorang mufti, maka orang-orang yang mengikuti mufti itu tidak berhak mendapatkan keridhaan, kecuali jika ia orang awam. Adapun ulama yang mampu berijtihad, maka wajib ittiba kepada para sahabat. Orang kalau awam, kemudian dia mengikuti perkataan seorang mufti, seorang pemberi fatwa, itu sudah keharusan memang. Taklid, definisinya adalah ittiba'u man qauluhu laisa bihujjah. Mengikuti seorang yang perkataannya, basicnya bukan hujjah. Manusia. Nah, taklid ini terjadi, bisa terjadi kepada orang awam, bisa terjadi kepada orang alim. Kenapa bisa terjadi kepada orang awam? Itu jelas karena mereka tidak bisa yakni meneliti firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad dengan kemampuan yang mereka miliki. Lawang mereka awam, terkadang bahasa Arab saja tidak bisa. Apa tugas mereka? Malah wajib taklid. Mereka wajib harus mengikuti perkataan seorang alim karena mereka awam. Nah, taklid, dan ini prinsip ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yakni ahli dzikr, maksudnya para ulama, bukan ahli dzikir, bukan. Bertanyalah kepada faham pian ya, saya padahal begini doang loh. Faham pian ya, Masya Allah. Ini kecerdasan pian di atas rata-rata ya, Masya Allah. Padahal saya begini doang. Ya, gerakan vibrasi yang zikir milenial ya. Karena akan berinovasi terus zikirnya ini. Karena terakhir-terakhir zikir itu sudah seperti shuffle ya. Wah, bodo amat. jamaah sekalian rahimakumullah, orang awam malah wajib taklid, mengikuti pendapat seorang alim. Bagaimana jika kemudian ada pendapat dua orang alim yang berbenturan, ambil yang paling wara' di antara mereka. Siapa kemudian orang yang yakni agamanya, akhlaknya, tutur katanya baik, itu menjadi timbangan. Ikuti. Ini kewajiban orang awam. Nah, taklid bisa terjadi juga kepada seorang yang alim berilmu. Nah, orang yang berilmu dia harus mengikuti sahabat. Dia enggak boleh taklid. Tapi boleh mereka melakukan taklid kepada siapa? Sahabat. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Wallahu alam bisawab. Ayat ini sebagai hujjah manhaj sahabat karena ia merupakan jalil, maka pengikutnya berhak mendapatkan keridhaan. Semua kita insyaallah amin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga kaum muslimin di luar sana yang mengikuti yakni manhaj para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mendapatkan pujian kecuali orang yang mengikuti dalil. Oleh karena itu, mengikuti mereka wajib atas orang alim maupun orang awam, sebab kewajiban orang yang alim ialah mengikuti dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika orang alim wajib mengikuti sahabat, alim dan awam dua-duanya wajib mengikuti sahabat. Layaknya seorang yang awam mengikuti seorang mufti. Dalam hal ini yang alim dan yang awam pun yang tidak memiliki kemampuan secara pribadi, ilmu alat dan lain sebagainya untuk mempelajari ilmu syar'i dengan kemampuan dia sendiri, ini wajib mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua kita wajib mengikuti manhaj salafus saleh dan identik dengan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Allah Subhanahu wa taala puji mereka, dan kalau Anda ingin mendapatkan pujian juga dari Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya, maka semua kita harus mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata tidak demikian, maka ia berhak mendapatkan hukuman dan tidak berhak mendapatkan keridhaan. Maka perhatikanlah, artinya orang yang mengikuti para sahabatlah yang layak untuk mendapatkan pujian dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikutilah manhaj as-salafus salih, mulia dengan manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Kita masuk ke yakni beberapa pertanyaan. Banyak ya. Bagaimana jika langsung to the point-nya, salam enggak, pokoknya langsung ya. Mantep ini. Enggak apa-apa, bebas aja ya. Sama saya mah bebas ya. Kadang-kadang juga sebagian antum nulis ust. Mau nanya ust, apa itu? Kayak pas lagi diare, pas handak anu, kemudian ada yang mengetuk lawang, ngarok terjadi. Di muhar lawang dah. Bagaimana jika ada yang mengatakan tidak semua syiah sesat? Apakah benar Ustaz? Salah. Ingat ingat cerita Ustaz Firanda. Jadi syiah itu tentunya bermacam-macam ya. Ada level-levelnya masing-masing. Yang paling rendahnya itu namanya syiah Zaidiyah. Ini cuma ada di Yaman. Enggak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia itu syiah yang terdahsyat sesatnya. Yaitu syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Syiah 12 imam. Itu yang ada di Indonesia. Yang paling parah. Kata Sufiranda, beliau pernah berdialog dengan seorang. Dan dia adalah bagian dari Syiah Zaidiyah. Kenapa disebutkan paling rendah? Dia masih memuliakan dan menghormati para sahabat. Tapi tak taunya, dikemukakan pertanyaan oleh Ustaz kepada dia, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Kalau yang satu itu kafir. Sama aja dong. Sama. Jadi perkataan tidak semua syiah sesat, salah. Semuanya sesat. Kenapa? Yang paling ringannya pun mengkafirkan seorang sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh tidak taat kepada orang tua karena dilarang menikah dengan ikhwan yang satu manhaj? Jadi sedang ada akhwat yang lagi galau nih. Apakah boleh tidak taat kepada orang tua karena dilarang menikah dengan ikhwan yang satu manhaj? Siap. Dengan alasan nanti kalau diundang haulan enggak mau datang. Yo. Itu doang alasan orang tua Anda menikah dengan ikhwan yang semanhaj ya. Ya Allah. Tapi memang itu prinsip sekali sih ya. Ya. Bagi mereka itu prinsip sekali. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tetaplah taat kepada orang tua Anda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kemudian berdakwah akan kebenaran yakni syariat ini dengan menyampaikan tentang kesempurnaan Islam. Tidak perlu kita berkreasi pada agama Islam. Yang ada ini tidak perlu dimodifikasi. Fahamkan, sampaikan, faham mereka. Sisanya banyaklah berdoa. Bukankah siapapun di antara pian yang waktu itu misalnya juga pernah mengangkat tangan, tadinya benci akan kajian ini? Ya jemaah, dan ulun kenal juga ada orang yang tadinya benci sekali dengan kajian ini. Tapi hidayah itu memang unik. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak boleh putus asa. Makanya siapapun di antara keluarga kita, orang tua, paman, bibi, kakak, adik atau teman-teman kita yang biasa kita main bersama, sekarang mungkin mereka lagi di jalan-jalan yang dipandu oleh syaitan yang kita bahas pada pekan yang lalu, doakan jemaah. Tidak menutup kemungkinan mereka akan rujuk dan kembali kepada Islam. Dan kita semuanya insyaallah yang sudah ada di atas manhaj ini selalu berdoalah kepada Allah agar selalu mendapatkan keistiqomahan dengan cara tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ya, jangan durhaka. Tetap berbuat baik. Bahkan mungkin karena akhlak Anda lah mereka akan luluh dan kemudian mengizinkan Anda untuk nikah dengan ikhwan yang semanhaj ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Sikap yang harus ulun ambil, digarisbawahi. Sikap yang harus ulun ambil. Masya Allah. Ada underline-nya. Jadi bagus nih. Ingin menentukan sikap. Karena besok diadakan acara maulid nabi di sekolah ulun. Oh. Iya, iya. Sekarang sedang bulannya ya. Iya, iya. Orang musim kawin ya musim maulitan. Apakah jika ulun menghadirinya, ulun termasuk orang-orang yang mengada-ada dalam agama? Jazakallah khair. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau Anda meridhoinya, maka Anda bagian dari yang mengada-ada. Tapi kalau Anda bisa menghindarinya, itulah sikap yang harus Anda ambil. Jika Anda di bawah keterpaksaan, tapi minimal hati Anda menolak, insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa enggak usah hadir. Kalau ancamannya kamu dikeluarkan kalau enggak hadir, ya mungkin Anda hadir ya, tapi dengan pengingkaran dalam hati. Tapi tentukan sikap biar orang faham dan pelajari ilmunya. Ustaz Muhammad Abdul Twaisikal itu di artikelnya menulis dalil-dalil yang digunakan oleh mereka-mereka ini dan dibantah satu persatu. Baca itu. Anda harus berilmu tentangnya karena mungkin Anda akan berdialog. Jadi Anda harus ilmui yakni sikap, prinsip yang Anda yakini sampai detik ini. Tadi siang yang kita bahas ya, sabda Nabi Muhammad SAW di TVRI, mungkin sebagian pian yakni ada yang nonton 10 orang ya, yang live 10 orang ya, sian banget ya, gak apa-apa. 10 tapi kemudian dia mendakwahkan ke 1000 orang. Mantap. Jamaah sekalian rahimakumullah, sabda Nabi Muhammad SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi Muhammad ajarkan aku 4 kalimat. La'anallah man la'an man dzabaha li ghairillah wa la'anallah man yani man awa muhditsan. La'anallah man la'ana walidayh. Wala'anallah man awa muhdithan. Wala'anallah man ghayyara manarul ard. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat. Laknat itu berarti maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Bisa dunia, bisa akhirat. Dunia, kalau Anda jauh dari rahmat Allah, mungkin Anda menjadi orang yang keras hati. Karena tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di hati Anda. Di akhirat, ini parah. Kita tidak masuk surga Allah karena masuk surga Allah karena rahmatnya. Dan ini di antara ciri-ciri dosa besar, bahkan sangat besar. Bahkan sampai level syirik untuk poin yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih dan dia persembahkan kepada selain Allah. Karena menyembelih itu ibadah, memalingkannya kepada selain Allah, syirik. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kata Syekh Shalih Fauzan, bisa dua contoh. Dia melaknat secara langsung, dia melaknat orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, langsung bisa. Atau dia menjadi sebab orang tuanya dicaci maki. Karena dia mencaci maki orang tua orang lain dan orang itu membalasnya. Karena mau bagaimanapun kita pasti bela orang tua. Dan ketika orang tua kita itu dicaci, itu kita pasti marah. Ini diantara senjata ampuh ketika mengumpat memang, yaitu orang tuanya. Dasar abah nyawanya, itu menyakitkan. Kita mesti bela kan. Nah kalau kita memulai, berarti kita menjadi sebab kenapa orang tua kita terlaknat. Karena perbuatan kita. Yang ketiga ini bahasan kita. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang bersalah muhdithan. Tapi kata imam dengan bacaan yang kedua, muhdathan, melindungi, muhdath. Ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda terlaknat. Ini bukan perkara yang ringan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang merubah batas, yakni tanah. Entah dengan memajukannya atau memundurkannya, kemudian Anda mengambil hak orang lain. Entah yakni bisa 2 meter, bisa 1 meter, bahkan mungkin cuma 1 jengkal, kata Nabi Muhammad. Yani, man zalama shibran tuwiqahu bisabi aradhin. Barang siapa yang berbuat zalim, walaupun cuma 1 jengkal, Anda akui tanah orang, cuma 1 jengkal, apalagi 1 meter, apalagi tanah orang Anda akui. Dia akan dikalungkan nanti dengan tanah tersebut 7 lapis bumi. Fanggal gulubian. Yang pernah bedum saja, yang pernah dulu ya, mungkin bedum ya. Kemudian yang kalah digantung pakai baterai ABC. Wow, itu telinga asa hendak fagat. Pakai F terus kita ya. Gimana kemudian dikalungkan 7 lapis bumi. Walaupun cuma sejengkal, tapi 7 lapis bumi karena Anda zalim. Hak orang Anda ambil, na'udzubillah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu akan memberikan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu. Semoga Ustaz berserta keluarga serta seluruh kaum muslimin diberkahi Allah SWT dan dikaruniai ilmu yang bermanfaat serta diberikan taufik mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mantap ini. Gini dong kalau bikin pertanyaan, doakan kaum muslimin. Ustaz, ana baru nanya dia. Apakah Imam Hasan Al-Basri seorang ulama sufi? Oke. Karena saya baca di ensiklopedia bahwa Imam Hasan Al-Basri seorang ulama sufi, mohon penjelasannya jazakallahu khair. Maka jawabannya bukan. Simple ya. Karena istilah sufi dan tasawuf tidak dikenal di 3 generasi pertama dan beliau tabi'in. Beliau tabi'in. Gimana? Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara agar istiqomah menghadiri kajian manhaj mengingat banyaknya penyimpangan pada zaman ini? Siap. Agar istiqomah, 1, ikhlaslah dalam menuntut ilmu. Ikhlaslah dalam menuntut ilmu. 2, niatkan ketika menuntut ilmu ingin mengangkat kebodohan dari diri Anda. Ya. 3, kenali fadilah atau keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu itu akan menenangkan, rahmat Allah turun, malaikat Allah hormat kepada Anda, dan Allah menyebutkan nama Anda sekarang di majelis yang paling mulia di langit sana. Semua malaikat Allah tahu siapa nama-nama Anda karena Allah yang menyebutkan Fulan bin Fulan hadir pengajian. Disebutkan nama Anda. Anda mungkin di dunia enggak terkenal-terkenal amat ya. Anda mungkin tidak populer. Bahkan mungkin gak pernah jadi pemimpin. Hingga Anda kemudian punya bawahan. Anda punya cuman pesuruh mungkin ya. Tapi subhanallah, Anda mulia. Anda ini terkenal namanya. Kenapa? Anda hadir majelis ta'lim. Walaupun tentunya di catatan malaikat di bawahnya NB. Walaupun rancak main handphone. Nah, jangan sampai ada NB-nya keterangan malaikat ya. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Kenali keutamaan majelis ilmu, Anda akan semangat insyaAllah. Dan ada kenikmatan tersendiri ketika Anda tahu sesuatu yang tadinya Anda tidak tahu. Jangan takut untuk tahu, itu bodoh. kena amun tahu kada kawa menggawi. Ah, salah ini. Anda ketika tahu nikmatnya itu luar biasa. Oke, ini sekalinya itu nikmat jamaah. Sesuatu yang Anda ketahui yang tadinya Anda tidak tahu, artinya ilmu masuk karena Anda melihat, karena mendengar, itu kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang nuntut ilmu. Maka hadirlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar teman yang kita ajak ngaji betah ngaji di miss? Soalnya teman anak ini orang awam. Mohon dijelaskan Ustaz apa itu manhaj salaf. Wah, ini sudah pertemuan berapa kita nih? Secara singkat, manhaj salaf adalah kita semua ini sedang mempelajari bagaimana metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat, mendapatkan keberkahan di dunia dan surga di akhirat. Itu singkatnya. Apa, kenapa kita mempelajari manhaj salaf, metode beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum ajmain. Jadi Anda memang yakni kulit, mungkin kalau hadir pertama kali dia sudah masuk ke bab ini mungkin rada bingung ya. Maka untuk penanya ada bonus ya. Ini untuk penanya atau nanti ambil buku ya, kasihkan teman antum. Mungkin dengan punya bukunya dia bisa rekap sambil mungkin nonton videonya. Akhirnya membuat dia bersemangat untuk melanjutkan bahasan berikutnya. Ada 64 dalil yang kita akan bahas berkaitan dengan bahwasanya manhaj salaf adalah yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Mungkin iming-iming yang lain ya, Anda ajak makan habis pengajian ya, ya enggak apa-apa. Empat pengajian sih, koler ndak ya? Kenan udah bawanya makanan ya. Ah, empat nih. Ya, ya. Bisa gitu, enggak apa-apa. Nyogok ya. Enggak apa-apa. Begitu ajak makan selesai suruh dia yang bayar ya. Mbah itu dicucuknya pian. Nyawa nang membawai unda yang bayar ya. Gerget banget ya. Bagaimana cara menegur orang yang tidur sambil ngorok saat khutbah Jumat? Bah. Karena suara ngoroknya mengganggu orang sekitar. Sama kayak batuk ulun ya, mengganggu orang sekitar. Jamaah, orang kalau ngorok Anda tegur itu makin kenceng. Hei, gitu kan? Wallahualam bisa. Gimana ya? Dan kita tidak bisa pungkiri sebagian orang di waktu Jumatan itu dia sangat lelah. Kita harus maklum ya. Mungkin dia sangat lelah. Ada orang yang mungkin dia pergi bekerjanya mungkin sejak sebelum subuh. Ada sebagian orang yang luar biasa mencari ma'isha. Sejak sebelum subuh dia sudah kerja. Pas Jumatan lelah memang dia. Wallahualam bisa. Cara menegurnya ya. Gak tahu juga saya ini. Wallahualam bisa. Wallahualam bisa. Membiarkannya juga. Ya ini mengganggu yang lain ya. Mungkin cara yang mudah beliau suruh jadi khotib ya. Insya Allah gak ngorok ya. Gak tahu saya. Gimana cara yang bagus ya. Gak tahu saya. Karena ketika Anda melakukan peneguran, takutnya kita bagian dari berbuat sia-sia juga. Iya, wallahu alam bisa. Mungkin lakukan gerakan seakan-akan Anda tidak sengaja. Jangan, Pak. Nah, itu Anda berbuat sia-sia. Pak. Nah, itu berbuat sia-sia. Jadi, lakukan gerakan yang seakan-akan tidak sengaja mungkin ya. Tapi menempeleng ya. Jangan. Mungkin. Nasihat macam apa ini? Mungkin biarkan ya. Saya mungkin lebih membiarkannya walaupun mengganggu yang lain. Karena orang kalau sudah lagi ngorok, waduh bisa enggak dengar apapun, apalagi cuma Anda hus-hus. Enggak dengar dia, orang dia lagi nikmat ngorok ya. Allah yang bisa. Dan tidak mengapa ya, tidak ada masalah dengan ngorok. Disebutkan Nabi Muhammad pun pernah mendengkur, no problem. Nang nyaring terang bermasalah. Dan subhanallah kalau Anda tahu akan keutamaan istri Anda, mereka sabar dengan dengkuran Anda. Itu pian bini bertahun-tahun dia sabar dengan dengkuran Anda. Mullah yang bisa. Masyaallah ya. I love you. Iya. Ulun setiap bangun kadang-kadang nanya, "Ding, tadi ngorok kah?" kayak biasa aja. Oh, maksudnya yang ngorok gitu. Tapi tadi kan behereng, masa behereng ngorok juga? Pian behereng kadang-kadang ngorok juga. Ya Allah. Jadi saya kan kadang-kadang orang kalau orang tuh kalau telentang itu biasanya mati. Telentang, utang mati. Maksudnya tidur telentang maksudnya. Oh, nelentang ya mati, apalagi obeng ya. Orang kalau tidur telentang biasanya ngorok ya. Akhirnya kadang-kadang kita menyampingnya. Kadang-kadang kita menyamping, keluarkan kaki, belok. Itu MotoGP ya. Akhirnya kita menyamping untuk supaya tidak ngorok. Kalau ulun kata bini, apian behereng gini ngorok juga ya. Berarti spesial saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mohon maaf keluar tema. Oh, semuanya dari tadi keluar. Enggak ada masalah, santai. Apa hukumnya merokok itu? Wah. Dan kenapa ada yang membolehkan dan ada yang melarang? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Satu hadis yang menjadi kaedah fikih. Kita belajar sama-sama di sini bersama Ustaz Musyaffa Ad-Dar ini. Usul fikih mempelajari dalil. Qaid fikih mempelajari praktek dari dalil itu. Qaid fikih berkaitan dengan kita mempraktekkannya. Okay? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu hadis yang kemudian menjadi kaedah. Jadi ada memang hadis, full hadis tersebut jadi kaedah. Kata Nabi Muhammad, la darara wa la dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan kemudian mencelakakan atau memadaratkan orang lain. Dan kita tahu akan bagaimana bahayanya merokok. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun tentunya mereka atau para perokok punya 1001 dalil yang susah Anda lawan ya. Pak, iya ding. Siapa lawas pian sudah merokok? Mulai aku umur 17 saja. Wah ini pang 57 ya. Wah, berarti lama sekali yang kurang. Jaka pian tabung pae duitnya kawa pian nukar mobil. Ikam pang merokok kada? Kada. Bisi lah mobil? Kada. Ya susah dilawan orang ngerokok. Mereka akalnya luar biasa. Aku nih hendak kayak membakar pabriknya tuh. Tapi aku karena mampu, jadi aku bakar sebilah-sebilah. Susah dilawan orang ngerokok itu. Mereka punya 101 dalil. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, sampaikan akan kemadaratannya dan kita mendapat larangan akan tidak boleh memadarati atau mencelakakan diri sendiri. Semoga dia faham. Dan kemudian mungkin pakai dalil kiasan ya, pakai dalil kiasan. Kias itu artinya taswiyatu far'in bi aslin li illatin jami'atin bainahuma. Kias itu, dan ini dalil syar'i, kita belajar bersama juga waktu itu dengan Ustaz Musyaffa. Kias itu adalah menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Menggabungkan hukum, yakni menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena sebab yang menyatukan keduanya. Hukum asal itu adalah larangan seseorang pergi perang tanpa persiapan. Akhirnya dia akan menjerumuskan dirinya pada sebuah kebinasaan. Allah berfirman, wala tulku bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian, kasusnya ayat peperangan ya, dengan tangan kalian sendiri artinya pergi tanpa persiapan, akhirnya akan kalian akan binasa. Rokok demikian, dengan tangan Anda, dengan mulut Anda, Anda menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Abah ulun itu ampih, amun kadang masuk rumah sakit bisa kadang ampih. Karena batuk yang luar biasa, bahkan disebutkan yang sampai keluar darah itu. Amun kada kaya itu bisa kada ampi. Belum lagi kemudian madorot-madorot yang lain. Ada orang yang sampai berlubang gulunya, sampai hilang, rusak pita suaranya. Semua gara-gara rokok. Vape itu sama. Anda menghisapnya, Anda tertidur. Karena itu obat nyamuk ya. Bukan ya. Itu merek obat nyamuk ya. Sama, kadarnya mencelakakan juga. Maka tinggalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, man akala basalan au thauman fala yaqrabanna musallana innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan pernah dekat-dekat tempat salat atau masjid kami, karena sesungguhnya malaikat Allah itu terganggu jika hamba Allah juga terganggu. Ya, kita kaum muslimin, atau bahkan Anda yang dulu merokok sekarang sudah tidak, Anda juga mungkin akan benci dengan bau mulut orang yang merokok. Sangat bau. Siapapun di antara pian misalnya, dan sudah tidak ada, misalnya masih ada, dan Anda ingin ke masjid, kalau bisa semua atributnya baru. Peci Anda pakai yang baru, baju Anda, sarung Anda, celana Anda. Karena itu akan membekas ketika Anda merokok, baju itu Anda bawa sholat, bau. Plus juga sikat gigi. Plus juga mungkin makan permen min. Jika kaum muslimin terganggu dengan bau tubuh Anda, bau mulut Anda, malaikat pun terganggu. Dosa Anda. Dan itu hadis berkaitan dengan bawang merah, bawang putih. Rokok lebih bau. Apalagi sebelum berokok makan durian Baunya yani campur aduk. Karena ketika takbir Allahu Akbar, harap rokoknya ada, duriannya ada. Duriannya handak bang kita lah. Wallah nam bisa. Bagaimana cara menanggapi fitnah bahwa di sini salafi lembek? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda mau selurus apapun, Anda mau se-strong apapun, orang akan ngomong. Ya, orang akan berbicara. Orang bisi muntung ya. Tidak ada orang yang tidak suka dengan kajian sunnah, dengan dakwah sunnah, kecuali dua jenis manusia. Satu, ahlul bid'ah. Dua, orang yang H-A-H-S-A-S-A-D, iri. Ayo, sudah dispel, kalinya bacaannya lain. Simple. Lanjut. Iya. Anda di sini dituduh lembek ya. Anda di luar, Anda dikira orang yang paling sangar, tahu enggak? Iya kan? Yang ngaji di Masjid Imam Syafi'i itu mah kada sangar-sangar orangnya aja. Padahal kan teman-teman lembut-lembut ya. Ini fitnah saja. Bayangkan. Jadi abaikan. Kalau cerita-cerita orang dan bapak-bapak dan anak yang bawa keledai lah. Anda kalau dengarkan apa kata orang, Anda enggak beramal nanti. Terus kita mau jawab bagaimana? Menjadi yang keras, menjadi yang bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang Anda maksudkan karena pengajian ini live video, karena pengajian ini direkam dengan kamera, pengajian ini kemudian ditembakkan ke bagian akhwat, jika sebagian akhwat merasa bahwasanya wajah para ustadznya akan memfitnah mereka, tundukkan pandangan, selesai. Dengarkan suaranya, catat, selesai masalah. Kalau kemudian karena yakni terfitnah dengan wajah ustadznya. Wallahu a'lam bishawab. Simple, cari jalan keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian berkaitan dengan sekarang ini zaman di mana kita dimudahkan dengan media. Jangankan sekarang ya, beberapa tahun yang lalu ketika kita masih kerjasama dengan Hang FM, ulun pengajian di sini tapi yang nonton dari Amerika. Subhanallah. Belahan bumi yang lain. Pertanyaan live masuk. Masuknya tentunya ke Hang FM yang di Batam, tapi kan mereka merilai pengajian dari sini. Ustaz, kami dari Texas. Ulun kira Texas Chicken kan? tontonnya Texas Amerika ya, juga Amerini, ame siapa aja deh pokoknya. Subhanallah. Ini dakwah luar biasa bermanfaat untuk banyak orang. Antum kalau lihat salah seorang ustadz, saya enggak enak ngomong Ustadz Firanda. Antum kalau lihat, Ustadz Firanda itu kalau live bisa 500 lebih yang nonton. Ustadz Ahmad 200-300 lebih yang nonton. Kalau live. Di Facebooknya, di Instagramnya. Apa enggak manfaat itu jamaah? Karena banyak orang, mereka punya banyak alasan untuk tidak bisa hadir, tapi mereka bisa streaming. Terus Anda tetap dakwah dengan apa adanya, bahkan cuma direkam dengan MP3 saja, itu pilihan Anda. Jangan Anda salahkan yang di sini. Jangan kemudian Anda katakan, ah prinsipnya lemah, prinsipnya lembek. Apaan itu pakai video? Apaan itu pakai kamera? Ente kalau enggak bisa beli bilang. Gregetan jadinya ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi biasa aja. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan semua perkataan orang yang macam-macam, kita tidak berkarya nanti jadinya. Lu berbicara dengan Ustaz Febri, yakni dengan fitnah yang sama tentunya. Dan yakni kita bersepakat bahwasanya ini masanya kita berkarya. Kita bikin PAUD, kita bikin SD. Ustaz Aiman dengan yakni dengan pekerjaannya, Ustaz Haikal bakanya, kita bersama kemudian dengan Intan Il, kita bekerja. Ini masanya kita berkarya. Anak-anak kita sudah pada besar, mereka butuh sekolah. Kalau semuanya harus ke Jawa, repot juga. Faham pian ya? Repot. Yang dekat-dekat aja. Dan para ustaznya juga sudah banyak, lulusan Madinah, lulusan Libya, Jakarta, subhanallah. Ini masanya berkarya, bukan masanya nyinyirin orang. Kalau anda gak mampu, berusaha dong. Jangan kemudian salahkan orang lain. Mudahan ya nonton buahnya nih lah. Allah anam bisa. Sayangnya mereka gak nonton, gak apa? Kajian lembek, ya lo kate bubur. Lembek-lembek gitu bikin naik haji tau kada? Allah yang bisa. Apa itu? Tukang bubur naik haji, tukang tahdzir, nggak naik-naik. Di situ-situ aja, jalan di tempat. Orang sudah bikin sekolah, orang sudah bikin pesantren, dia gitu aja. Ya, ya seperti itulah ya. Bahkan nanti di kalangan mereka, kalau nanti ada yang tersadarkan dari penyimpangannya karena mungkin sangat keras, nanti mereka saling tahdir sendiri. Dan lucunya terkadang ya, luar biasa keras kepada sama ahlu sunnah. Contohnya kita dibilang lembek, tapi ente tiap pekan nonton bioskop sama aja bro. Gak usah banyak omong ya. Iya, ya gak ada? Iya ngapain? Anda tuduh sini lembek, Anda tuduh sini ustadznya suka ngomel-ngomel. Fitnah dengan videonya, dengan kemudian media sosialnya. Ustadz yang kemudian selalu pencitraan, kalau ceramah selalu di kamera, ente gak punya, kita beliin. Kalau gak bisa beli, kita beliin. Kenapa? Ceramah ini ditonton orang banyak. Manfaat luas. Kedua, Anda sekeras itu, ada kemudian box office, ente ngantri nonton. Ngapain? Terbongkar aibmu ya. Wallahu a'lam bisa. Saya tidak sebutkan orang. Wallahu a'lam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya ingin menilai orang lain, Anda ngaca di rumah. Siapa saya? Kemudian yang Anda cela adalah mungkin ustadznya. Bahkan bisa jadi ustadznya yang mengenalkan Anda akan dakwah ini. Jadi kalau bercermin ketika pakai pomade tuh, aduh cocok juga kau kayak inilah. Salah. Kenapa? Masih banyak maksiat juga yang kita lakukan. Ngapain nanti keras sama kaum muslimin? Kita ini sudah sedikit. Kita ini dituduh macam-macam. Anda saling nyinyirin. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau saya lanjutkan saya jantungan ya. Esmosi saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan di luar tema. Semuanya. Ada sih ada yang sesuai tema ada tadi. Supaya ada yang pertanyaan Syiah itu kan sesuai tema ya. Jika seorang teman meminjam motor kita, lalu kita minta tolong untuk diisikan bensinnya memakai duit kita, apakah ini termasuk riba? Karena kita memanfaatkan teman kita untuk antri di pom bensin. Bukan riba ya? Enggak riba. Anda cuman kurang ajar aja sama teman itu. Tukar rekan udah bensin aja nih, kurang aja. Enggak riba. Pahami yakni definisi riba dan yakni transaksi ribawi. Tidak seperti ini tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan ya. Iya, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya Anda meminta jasa dia. Kamu pakai kendaraan Anda, jangan. Isiakanlah ya. Mungkin harusnya isiakan tuh dengan duit ente ya. Tapi dia ngasih duitnya sendiri. Allah Nabi. Mungkin dia tahu temannya tidak berkecukupan. Kenapa dia minjam motor? Ya karena memang dia tidak berkecukupan. Pinjamin. Karena isikanlah itu aja. Allah Nabi. Tidak ya? Tidak. Tiga lagi, tapi duanya adalah cerpen. Yang pendek dulu. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallah. Bagaimana hukum apa ini? Bagaimana hukum goyang sopi? Apaan? Apaan? Gitu kan? Hah? Kan lo punya TV. Kan kadang-kadang kalau nonton YouTube, nonton YouTube, dia keluar tuh. Sopi-sopi itu, ya Allah. Jadi hukumnya apa? Ya enggak boleh. Yang tadi jangan ikutin ya. Goyang sopi, itu loh produk. Bukan produk sih dia. Iya. Situs jual beli yang ya seperti itulah ya. Jangan. Wallahualam bisa. Habiskan waktu Anda dengan amal soleh saja, ngaji saja. Sambil goyang-goyang aja. Salah. Ngaji. Panjang-panjang. Oke. Okay. Assalamualaikum. Ah, ini masalah nazar nih, keren nih. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, barakallahu fikum, fikum barakallah. Ada ikhwan nge-DM langsung ngajak nazar. Wow, mantap. Katanya jika sudah nazar baru melanjutkan proses. Tapi ikhwan tersebut tidak ngajak ta'aruf lebih dahulu. Apakah proses tersebut boleh Ustaz? Dan pengertian akhwat bakwan itu apa Ustaz? Apa ya? Baru dengar. Akhwat bakwan. Oh. Siapa yang tahu artinya nih? Kan isinya bakwan itu macam-macam ya. Oh, mungkin akhwat campur aduk ya, akhwat rada-rada ya. Akhwat berkumis ya. Akhwat apa itu berkumis itu? Jamaah sekalian rahimakumullah. Jika Anda memang ada ketertarikan dengan seorang akhwat, gunakanlah perantara lebih baik. Mungkin adik perempuan Anda yang mendm akhwat ini. Jadi komunikasi bagus. Dan ketika awal itu bukan langsung nazar, tapi saling kenal dengan bertukar CV singkat misalnya. Sebutkan kakak ulun namanya, semua detail singkat tentang CV seorang. Hendak kenal lawan pian bolehkah? Tapi kan enak komunikasinya. Adik Anda perempuan atau kakak Anda perempuan atau bibi Anda tentunya yang menghubungi akhwat tersebut. Jadi mereka chit-chatnya enak karena sama-sama perempuan. Begitu okay, saling bertukar CV, tau-taunya pendidikan kurang lebih mungkin sama-sama lulus SMA atau sama-sama lulus kuliahan. Okay, secara pendidikan setara, tinggi badan juga enggak terlalu jauh. 155, lakiannya 160 juga. Oke. Karena kalau calon jomplang susah. Bininya 140, lakiannya 180. Wah, itu nyium keningnya capek. Kita mau kerja, ding begawi smart lah aja. Istrinya pendek ya. ya tingginya kurang lebih, kemudian pendidikan kurang lebih, mungkin ada berat badan juga. Wah, ini artinya ideal gitu ya. Ya sudah, bismillah. Ulun setuju ya. Habis itu baru atur waktu nazar, saling melihat fisik masing-masing. Dan kala itulah Anda mungkin akan bertanya lebih detail tentang kepribadian. Tanya aja sudah. Pian biasa ngaji di mana? Pian no problem, tanya aja. Karena Anda akan menjalani hidup rumah tangga nanti. Selesai dari nazar, kalau memang yakni ada waktu untuk yakni istikharah. Menentukan pilihan. Satu minggu cukup lah ya. Yani apakah dia yang terbaik? Tentunya ketika istikharah selesai, salat dua rakaat, salam, doa istikharah, kemudian sebutkan yang kita minta, tak taunya ting, misalnya ya. Kan biasanya langsung diberikan jawaban. Atau terkadang ada orang yang tidak istikharah, sejak nazar dia sudah ada getar-getar cinta. Wah, mabungasnya aja. Itu lakiannya dalam hati, mabungasnya aja. Biniannya kayak ini, kayak ikhwannya aja. Sorry. Yang jadi masalah ya, voice overnya itu kedengeran kayak sinetron. Kenapa Bian? Pandir dalam hati ya. Bian tanya, ada voice overnya ya. Yang bingung itu orang tuanya. Bapak nyoba pandiran kada apa? Sinetron ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah ada kecocokan, ingin lanjut ke khidbah, maka pertemuan berikutnya adalah pertemuan untuk lamar. Betul-betul keluarkan kata, Pak, ulun datang untuk melamar anak Bian. Kata bapaknya, kami terima. Hah, selesai. Habis itu, yakni atur semuanya. Mungkin tanggalnya, bulannya, dan lain sebagainya. Wallahualam bissawab. Jadi seperti itu ya. Prosesnya akan jauh lebih baik. Yang terakhir ini, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap saya? Siap. Dari tadi teman-teman pengen menentukan sikap ya. Yang mertua, apa ini? Yang mertua dan keluarga saya ingin melakukan acara bid'ah dalam menyambut anak saya yang baru lahir. Siap. Mulai dari menghitung. Mulai menghitung nama baik oleh orang alim. Jadi menghitungnya ada tanda petik. Orang alim juga ada tanda petik. Iya, siap. Bagus ini. Sampai rencana ritual-ritual moyang kita. Saya baru sedikit bicara menolak, udah dibentak. Belum sampai bicara menjelaskan karena kebetulan saya paling bungsu. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, perkara seperti ini dihadapi oleh banyak ikhwah. Yani bahkan bukan lagi ketika Anda atau istri Anda akan melahirkan, kemudian nanti ada acara macam-macam. Istri Anda hamil pun banyak ritual biasanya, bukan begitu? Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jika ini alasannya adalah adat istiadat, maka jika adat istiadat menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditinggalkan. Bukan melestarikannya jika berselisihan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak terlahir, kita boleh kemudian mengadakan walimah, mengadakan acara syukuran. Anak Anda alhamdulillah misalnya laki-laki, sembelih 2 ekor kambing, kemudian bikin masakan, undang kaum muslimin, seru-seruan kita berkumpul silaturahim. Itu momen di mana kita bersendau gurau. Karena memang ini agama yang ada sendau gurau-nya, agama yang ada santainya. Enggak melulu ibadah enggak. Itu momennya. Momen tasmiahan, nanti momen teman kita nikah, nanti mau iya, boleh. Asal jangan kemudian dibumbui dengan acara-acara yang tidak ada diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya acara-acara tersebut berkaitan dengan keberlangsungan si anak. Amun kada digawi kena penggaringan. Amun kada digawi kena. Semuanya tentang totoyur. Ya. Maka ini harus diberantas. Memang tugasnya berat. Anda harus kemudian mendakwahi mereka agar mereka faham terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Jika Anda sudah berusaha semaksimal yang Anda lakukan, kemudian Anda terpaksa untuk melakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni yakni Anda. Amin ya rabbal alamin. Ya, terkadang seperti itu. Ada sebagian mertua itu ngotot dengan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Anda menentukan sikap itu sudah benar. Bahwasanya Anda tidak setuju dan mereka tahu Anda tidak setuju. Mudah-mudahan bermanfaat. Salamul khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.